nuntas nanti. Rusak lah gandring ini rusak itu. Tuku mares nang pasar putra numpak taksi lungo nang batu. Ngunai wis pokoknya. Pringas-pringis nok pinggir jalan bareng tak cidak ida tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Butuh cili eh. Bebek bojone paman gak duwe duwe sepatu mlebu rombengan. Terima kasih. kula sayang boten parang karena. Oke, gak enak ya, apa suara ya nada ya. Apa suara sampean merdu bagaikan burung berkuku. Bukan lah iya. Lah iya toh. Burung berindu kenaan lah, mau main celek ngono. Kan durung ana tambah boleh. Sing wedok ya kaya ngono, boleh ngono kan. Kan enak-enak masak lah apa ana wong nyanyi kok metal. Ya, anu metu. Ya ngono mliwet. Lah yo apa panjenengan yo? Ngantuk-ngantuk yo ngoceh ae. Mumpung lak jogo ta? Lah iya, lah apa? Jogo boyo. Jogo nang kampung kewajiban. Iya, sik kamling ku penting, Mas. Yo apa awak dhewe masih suki yo. Yo mantu kan duduk suki dhewe cuma maro tuwa sing suki. Yang rumangsani ta? Lah iya, cuma yo ande perasaan. Yo lek tepak brae ku awak dhewe yo metu-metu yo jogo. Yo kocok iku pengawen sampeyan. Tepak dinas ngono yo tak wakilno wong lho. Lah yo apa sampeyan? Iya, apa kan bumi kan ngurusi anu. Ngurusi apa? Pengairan ya apa bumi pengairan. Ya urusan dhewe demi keluarga. Iya. Lah bapak mang ngomong apa? Ini jare ngrasani aku. Iyalah sampeyan gak gelem ngrewangi blas, wong tuwa tok ae jagakno rek. Aku krungu ini marem aku di mantu sithik kowe. Ya marem iku krungan sampeyan marem, mangkel. Kak ngono suarane ya mol jare. Terus terus tetep yo oleh wis tak gak puji wong gak puji wong gak puji wong pokoke iya iri tapi gak gelem nyanyi dhek bengung cuma bapak lek ngguyu sok le hak ngono aja le wah opo pengaruh yo supaya yo arek-arek yo pemuro tuamu lek ngomong apa lah keliru-keliru terus jare ngono ya mboy apa sih iku biyen slametane kurang be mosok aku kula niki murutane Kartawol wah ngono aku untung tamu, waduh ya tamu ini, biasa. Titisane apa ngono iki? Heh? Titisane apa ngono iki? Mbok ya takono wong dong turu kono ae. Pokoke niku katik titisan. Ya mbok. Nek ana rahasia, yang mbak tau ngaku mbek aku. Cuma yang ngomong karo bapak, nek panjenengan awak dhewe iki ana tinggal aku sing kurang sopan ngono, ya kudu njaluk sepura mbek wong tuwa ya. Tak njaluk sepura tok durung priyo ya. Lah masih bendino salah njaluk sepura gak apa-apa ta? Ya blenger njaluk sepura iku. Kalau ngono lah bapak rene gak usah njaluk sepura. Percu M. Loh, warok suruh menggolor. Waktu itu tambah nemen, Pak. Lagi nyongon kuro. Bangkon, Pak. Tadi tidak apa nih? Wah, iya ngomong. Kesopanan lah kan itu. Kok lu maksono mawon? Waduh. Ya mana sigro-sigro. Nek ngorot gue ambil mantu saja ikulet nih seneng aja. Oh, sepel dah. Model, mau tak no. Buat ngerti kok, buat ngerti mobil. Waduh. Bapak itu cokok ngomongin ngono polo. Tidak pancal biasa nih lo. Wah, ada mobil barang. Ada olahraga, Mas. Karbu tak suruh, bapak tak suruh. Mau suruh ya apa? Kau untuk mobil, Pak. Nah, karbu lo ngonten, ada orang suki melaku malak. Ini gue lah jalan yang buatan ngajin nyawa ini. Loh, gak salah jaji, gue gak seneng mobil itu. Montor, Pak? Montor, Pak. Kok kayak apa montornya? Loh, gue lo ngerak sim. Wah, kan yo gak tau nyetir, gak tau pegang montor, tak itu sim barang. Tadi mantu sampean buat nanti nyekel montor. Rumian kalau montor pun yang buat kalau suruh. Lu lu lu. Kalau sopir tanya orang kan. Nantinya ganda ganti, oh, gitu. Bemu, gitu taksi, gitu bis. Oh, bis apa? Ah, bis apa? Oh, bis apa? Ayo bunya, ayo bis Joyo nake. Ayo. Boten nggih anu Pak. Nggih kadang nyerepi. Oh nyerepi ya. Nggih. Kalau tapi madane aku sih kon. Sawani kon. Wis malam Pak. Lah iya kok nek kliru dijoyo. Kok padha dene. Sing lanang suwe to padha dene. Tumbole tutup. Nek ngomong sik ngrecuke nek ngomong. Pak kapan nang Afrika Pak? Wah. Alah Afrika lah opo. Terus kirim dele, kirim jagung, nggak perlu kirim mriko, nggih. Gak perlu ada ado-ado. Eh, nggih. Wong kene cukup le luwe. Lah pedang Afrika barang. Apa aki berarti merentol kak kawan. Mana ini kok caplak. Tempat makan. Permata iku. Kula wau nyanyi, Pak. Hah? Kepiring. Gak kerungu. Gak kerungu. Gak kerungu to bapak dublek kok nyanyi. Bapak tak dublek ah. Niku kula kanane balen ben 4 kula. Ngajane kon pikun. Kon liwat ta bapak pura-pura gak ndelok. Masih kon menyani bapak pura-pura dublek. Gak kedubo ta, Pak? Wis nemen aku. Pancen urus ikut delok bojomu iki. Wong lek kurang liburan wis tuwek, Pak. Mulane monggo ndam liburan napa ngedekaken napa ta? Napa ngedekaken cagak? Bapak, bapak iso melodi. Waduh. Bapak iso melodi gak iso, nek pokso iso. Ngawur ae kon niku. Kene ngedek-ngedek napa hiburan apa ngedekan cagak, sukane aku terus mloro tekan dhuwur ya. Terus? Iya, lak lorek aku mulan. Oh, lak beset kabeh. Enak nyenyai di studio ae enak iki. Mas rekaman kon. Rekaman mlayu kon. Ngoten. Wong suku kok pasan lorek kaya gimar, Pak. Kau sumpah perlu nak, ya lorek, ya wungu, ya ijo. Terus kapan omane iki dibongkar? Terus kaya tinggian. Lah apa dibongkar? Tadi dibongkar. Lah kaya siapa dibongkar sama apa? Terus dibangun disusun, Pak. Oh, disusun, ditingkat. Ibu karo duwe ngin bapak sing ngreken kula. Dadi hah? Loh, kan pinter ngomong kula. Lah nggih duwe bapak lah sing gambar ngin kula. Mbok ngomong. Omong ada Nabi Nawas saya ngomong. Dua aku sing ngereken kon. Iya. Ake tunggale lho. Kocokno. Sin iya, Bos. Sawah wis panen, Mas. Lho durung. Durung wayahe panen. Apa sing wis panen? Kok sing ndelok sapa iki? Sing bapak ta wis ndelok. Gak ngono apa kok ngatur panenane? Ini. Nih, nyene. Kok sih, Pak? Baru masalah ya usik bojone sing kok iso cinta kok ngono. Ya padha cintae, Pak, padha senengi. Gak ngono senengi waktu iku ketemu dalan apa kon pernah ngomong mrene biyen asale. Ya bapak tak. Tapi sampeyan di mandu kula mbok suwur, Pak. Apa? Di mandu kula kesuwur aman. Kesuwur apa? Kesuwur metal ya. Oh, padha bedal iso kesuwur. Di kali kula-kula warta. Oh, adol perungon iki mah. Lah kula warta lah, Pak. Hah? Kula warta sampeyan. Lah apa warta dikula? Ngawur ae. Nek kali ngringek-ngringekno. Waduh, wong kon tak ngringekno. Ada anu ngringek-ngringekno. Nek butuh gawe nak kon iku. Lho lah, aku lak bantu bapak ta. Bantu apa? Bantu pendungo ngono. Lah ngelampun kula sing ngawasi wong-wong sing macul-macul niku, sing ngusungi dele kentang bareng lak kula sing. Wadah, kapan kon ngawasi kon ngleset tok ngono. Padahal lak jagi. Waduh. Sing jaga iku aku tak kon eh. Ayo ngomong. Kula jaga njero omah sampe teng jowo. Lah ngoten apa. Kon ngorok e bojomu nah. Lah enak tegal kan. Ana. Cepet. Sepatu men tak ganti. Ono tukar sepatuan lho kok nglencer ta menan carang landhep teng embon lho sinten iki susah. Waduh rek. Nonton parang muka ngono apa ini? Modelmu suarane. Nang sawang be ono lintah. Oh. Eh. Gak ono lintah bener rowo. Iku ta bingung arek ya sakno. Macem-macem Pak lho. Ngono becer-becer jemek-jemek iku lho. Iya lah sama apa gak becer. Oh, gak mungkin lintah ngono. Sawah gak mungkin ngono rowo-rowo ngono. Kamu indin. Oh, kamu kan kamu in. Mun sapa? Adakno. Ya Pak, sampeyan dirasani tangga. Iya, Pak. Kan iki kula buka. Iya, iya, iya. Suarane maratuamu lho sura panggung. Waduh, iya, iya, iya. Iya, iya. Iso gemluntang sura panggung, sura wani panggung utang. Nggih. Wani utang terus ndang. Kok modelmu potong amut. Apa lek dijokno kok mrini sing. Ya, sare gak ada kadewangi guyu sawangan ya apa? Kelana nang sawah. Iya. Ya, nang sawah kan udal kana. Kula anu lumangsir, Pak. Waduh, sido sikro. Kok ngawur ae udal. Perlu apa bro? Ojono. Ojono ora sawah kok buku lho. Ngawane nyatet sih, Pak. Apa? Ojono ngawur ae kan. Jangan kunci. Iya, jangan kunci Inggris kan jam. Wah. Pak menojok kakek. Lu masalah rek. Kulit kayak markeso rek. Pernah iku nek gak dikedungi ngantuk, repot. Lah apa ngantuk putumu aku iki? Lah iku nek dilu ngene apa? Wong gitu nek gayane dilu ae. Ngantuk ta, ngantuk. Lho gak ngantuk nek gayaku dilu. Iki gak ngantuk. Enggak. Nek ngono kabotan ero. Lho ngono. Lah ben ngantuk jering. Ya ngene enggak. Omongmu bricik omongmu ngene. Kok dipal-balane ben iku. Gak ono diarep-arep. Ngene iki ya. Ini sih lho iku. Bingung aku, Bas. Bingung iki apa kan? Nampani duwe gak. Ono mari nyeblas ini. Hah? Napa ni duit lo bingung aku? Oh, saya ngakai ta? Iya apa sih? Mosok ngitung agak iso tu. Iya, Jepang tak karung. Oh. Iya, Amerika terlalu karung. Lo duitmu ya? Iya. Masa lah re. Tapi sampai nyale omang kita guna duit tu. Lo kan turun di? Eh, turun di? Nyewa. Omah itu iki tinggal dhuwit nyewa. Lho mrene nek gak cukup e, mosok dhuwit sing ala, ya wong sing ala to. Iya iya iya. Iki keamanan. Lah ngono diake ngono waktu blonjo ya. Oh wis pendek. Diitung nanti ya. Kate, Bos. Ya, Bos. Lah kesuwen. Ya, Bos. Kok arek njaluk tak sediakno timbangan. Pak njaluk saon. Waduh waduh waduh. Pak njaluk rong on. Lah anakmu yo dhuwit saon. Iya. Rong on. Iki 10.000 tok iki. Kok timbang ya? Iya. Hati-hati nek timbang dik. Apa? Tak liru mertuamu kok timbang. Aku khawatir aku. Biasanya wak muna itu liwat lobokan. Ada kau sapu, kau lapak muna itu. Tempat tuamu itu. Wak mertua awak muna. Itu muna. Dan lobo. Ian muna. Biasanya ini. Caitile. Moner sudah. Pak pergi kate. Caitile munca gitu. Wah tu munca. Lea pelapen ni kira cek anak turunan itu ke Belanda. Ia nak tak lor kaku ni lukon. Iya. Yang tak perlu pelajar lor tak kaku. Kaku yang apa ni? Turunan nanti bujumu sotik kan. Kose itu sotik. Pian mana nalu? Pengenal aku lah nunggu nunggu jadi sotik. Iya iya iya. Keliru ngetik yang ini lah. Iya iya. Sampai saya ini yang balik mana pas? Iya iya. Jadi aku yo anu. Kau ni nak kain apa sih? Cungaren atau kain apa cungaren? Kita nana nih sepatu putih, kaos putih, celana putih. Iya iya iya. Lo apa? Bisnis. Wah tu balik balik bisnis akhirnya. Iya apa? Aku tak ngerti nak pernah lagi wira apa? Wira swasta. Nah, wira swasta podoa. Iya, iya. Ayo jol-jolan ngono. No dodol apa sih? Lho, aku lah pertanian. Pertanian? Iya. Wah, repot iki. Kita galakkan pertanian iki. Sopo sawah terus ya, Bu. Lah, apa sopo sawah duwe akeh? Kayak jos patuan ngono lho. Kang ono bubule ta kowe. Sedang bubule kan sopo patuan. Nah, apa lah, aku lah motor-motoran, Cok. Si sopo sawah dadi aku sopo. Ya ono uwong pegawe iku. Oh, berarti pernah melok uwong ngono. Lah, apa melok uwong? Kalau aku jauh tu, pernah nak ngomong gak kena ke apa bang? Kau ingat denger lagi? Tidak ada surat swasta siapa? Surat swasta aku. Tegal sawah, tegal sawah. Sawah. Yo. Terus? Sintang sawah, wong-wong itu. Nah, ya pernah katang sawah. Katang sawah. Berarti pernah melak wong-wong itu, kan? Aku yang ngengger. Yo, itu kan ibu. Oh, pernah ngongkon tau. Ngongkon aku bayar. Yo. Tuh, mangka enor. Yo. Tuh, kato icu. Nah, yo. Pelet ya, bang. Wis persis Kartolo mangare. Wis ana arek potongan ngene ndablek-blek wis. Pak Kartolo mangane. Mulane ya apa rek? Ngene Pak, mulane gelem. Iya iya. Ora ono suara-suara sepedan barang. Iya iya iya. Kok gomentor loro. Iya terus? Iya. Kita nang situ. Kang ono kok gomentor loro sutire kok mikir. Iya. Lah ya kok sutire ikan sik sini kok ya apa? Tak cangking lho. Kok motor kok cangking sik kok Ibu? Dikeret kene lho Pak. Oh dikeret. Iya. Terus maksud motor iki apa? Kita nang situ. Hah? Kita nang situ ini. Motor. Wah. Lah cek gagang ngono lho. Eh, kan nek sepeda repot. Ya nek bojo siji enak. Loro. Dan loro repot nek motor kaya nak mbuka kabeh bleng-bleng. Iya iya iya iya iya iya. Lah nek nek melok karo ya ben Mas Weda iki. Kon ninjat dik, ninjat dik. Omong kok safari omong utuk. Ninjat dik, kon niku jeneng kene dik. Waduh, Bos. Apa? Wih. Apa? Foto siapa, Bos? Oh anu. Iki lho, foto peringisan baik lho entek takon foto iki lho. Wah, wis clear ya. Wis clear. Iya, foto clear. Warna. Foto berwarna aja. Kalau warna rambut itu sudah silat. Iya, betul. Siapa itu? Hah? Sopo? Aduh. Iku anu. Mana aku nek gak tau guyub blas. Lah apa aku guyu? Oh, aduh. Oh, semono mantune. Wong Kartolo nyatet iki bener. Aku lek guyu sik atuh. Aku lek gak ditekoro, atuh. Ora Kartolo sembul, jane atuh. Sik, kebetok. Ana. Gak ngene mosok ana pun sih? Anakku iki. Tapi mesti anu. Apa? Anak sambungan ya. Lah, opo ya anak mesti dicito anak angkat. Ana pun dhewe. Anak angkat mentak angkat tak abyukno. Gak ngene maksudnya anak pun dhewe. Anakku dhewe. Wah, lah kok atuh. Adoh. Kuno kemerusu kok ngono. Iya, ayo ya. Walaupun nomor temarit ini. Aduh. Emang dulu itu cendera aku sih. Nah, udah. Tapi si single. Hah? Single. Single itu apa sih? Single itu ya, aduh. Ngomong sama lebih model apa aja sih kalau juga. Single itu bisa turun di bojo. Oh iya. Si perawan. Perawan. Ada hati gak? Perawan. Perawan. Perawan. Perawan. Nah kok perawan? Nomor gue ngelom perawan. Iya lah. Karena ngelom perawan ini bengi. Ya perawangi. Nek nglompro iso proso. Lha apa sok ngene iki? Melok proso. Seru ngono melok ae. Terus pelawat ta. Iya kok. Kok dewe iki malah ya repot. Lah iya. Terus apa? Kang ngono nenek panjenengan sik bujane. Iya iya. Terus apa? Ya sampe dhewe. Wah. Apa kok buati ya lho. Yo. Sampe dhewe. ya wong. Lha ya acara merame maksudku iya. Oh, Pak Pok, Pak Pek wong samu ya apa sik kan iki? Lho wong tak gawe api kok. Lho. Diaji aku iki lho maksudku. Ya tak sirap. Hah? Tak sirap. Lah sirap iki apa sik kan? Ya apa ya dirapi lah. Oh, kon rapi kan. Iya. Dadi istilahe anakku kon tek bojo. Lah nu gak apa-apa dhek. Gak peno. Iya. Masuk gak mbek aku. Iya. Kanca maneh. Eh? Itu kanca maneh. Aku apa dhek? Moro tua tu, enak. Iya. Terus anda di situ, iya. Tak usir. Nah, murai kan ibu. Iki wek gendamku hamil, aku lah tak usir. Dan nak moro tua lagi lah moro. Dan nak kau dati mantuku, aku moro tuamu. Iya. Nek nyeluk cok ngawurai, banyak nyeluk ini. Bapak moro tak kiwo, pasti moro tuan tuan nyeluk. Naya apa sih benernya? Bapak moro tua ngono lo, cok moro tak kiwo ngawurai. Bapak moro tua. Kasman. Iya, iya, iya. Kene nopo, Pak? Sampean kok diluk mawon, Pak? Iru wabung. Tak ajar iwo takno. Lah kira-kira ya apa, Pak? Wis ngene, tapi aku percaya nang awakmu, tapi kok ngene lho, nek kesuwen aku ndolek liyane lho aku. Tak ngono. Menjopo nang makelar ben njopo. Tak ngono kok salah ancuk mampeng gede. Lho tak ngono, waktu iki digunakan teman-teman. Iya, ya ta ana rembug aja rembug nang kok ditoto. Aku tak sampak kok gusak-gusung ngono. Lah kok gak dibojo. Gak duwe. Temen tak bisa. Iya. Aku atur pas kon nggih bojo disimpenan ngono. Lah kok nek tak kon mesti ngomong karo tuwa malah apa? Oh, gak ngono. Lah kon kok disimpenan gone ngubeng tati kaya apa? Oh, ndak aran bojone bojone cecer kok dicakar. Kok tau dicakar ya iya. Tati lak ponakane satu. Wis saiki iki lae. Nek pancen kon seneng. Lah iya tak jreng ngono lho. Oh, pokoke jreng iku. Kon tuku anakku. Perlengkapane lho. Oh, perlengkapane. Iya. Wis saiki iki lae. Mene kesuwen den kesuwen dicapai iki yen tak nol waktune. Engko ae. Engko yo ae. Durung ngomong ae. Sing tuwek tuwek. Kapan mene? Yo ben ae opo ngono. Lah sedhi buyar lagi. Eh? Lah sedhi buyar. Kamane iki. Sampe buyar. Lah kapan rapi? Ayo mlakune dur sembodo goblok. Dur aku mbocok sembodo pantes ngono dik. Durung ngono wis otak ngono lho. Kok ngawur ae gak tau iki. Ya wis dikae ben ana ya. Ben ya ben. Iya. Lah ben di mana rekaman mana? Rekaman no ijen ngono lho. Wah, ora aku. Iku ya. Pokoke ben balik rene, engko ijak ben, pokoke seneng-seneng ya ta. Kene kon nangkep sidik CS kene. Nangkep tau baling grup iya. Kartolo CS. Ngono lho. Saiki tak kek 1 juta sih. Hah? Sak juta. Sak juta. Aduh, sak juta ya. Iya. Tambah sak juta entah sapa. Sak juta. Oke, kesempatan sini kesempatan. Kok kudu jual beli lah kene iki. Wah, ada kesempatan si barang kene. Lho, kok dhewe tamani menawar ora ya apa? Oh, enggak. Enggak iso, kowe tadi. Are iki kuatir. Mungkin mungkin tau. Are iki kuatir. Mungkin tau dibujuki kancane. Wis ah, mungkin tau dibujuki kancane. Tapi kok iki sing kapok-kapok lombok. Iya ta? Dibujuki kancamu tau kok iki. Entah, Bang. Tapi sedekmu. Kenapa aku kok tau dutangi kancamu? Hei, sing tau dutangi kancamu. Salah anggap enggak tahu. Ayo, kita pas sama menyanyi gua. Ayo, semuanya beri, tak tak tak. Mati kok. Ya udah ya. Ya ya. Kita. Ya, Rosita. Kita di sini. Heeh. Lo sih kita sih pasti kada. Mau ambil mertua gua tadi kita sih. Ya ya. Kawene men. Ya ya ya, sik. Ya, tinggal. Ya. Tak kono ambil ayo. Ya wis. Iya wis. Kok ditombolnya sih. Iya, padahal apa itu be rekaman kok tak ngono. Apa enak ngene pegel ati kok gak ngene gak beres perkara iki. Yun. Loh, sapa iki? Aku. Masalah tak kono, Pak. Masalah. Kantean bahana. Lah bahana apa satu wong Afrika iki mau? Sakono bayangan to. Kita tak rasani benar si tebak kanca. Masalah rek. Tak sakono bayangan apa jadi wong iblis yo ngene. Bolong. Wis ta, wis ta, lengennya wis ta. Yo gak ngono sik dikoco. Sik kebeli. Oh, sik ditamoni kanca terus ngenyek ngono. Wis dikoco bae arek iki. Yo wis ngoco. Diwaret iki. Heh, diwaret. Iya, mari teko rumah makan. Adok ta? Heh, adok ta? Yo nonton wong mangan-mangan. Kala-kala ajar iki. Yo mangan, Bas. Lah iya mangan. Peno sejebleke dadi wong sugih, tau blebek apa? Apa? Tak cekel tak jeblek. Iya. Danku nek aran ya jebleke. Ya opo? Iya iya tu. Ya. Kau nang rumah makan sih. Tuh, aku ngono ya. Mosok lali sih. Istilah rek nom saiki. Kita harus pola hidup sederhana. Waduh, pakai ikat pinggang. Oh, sabuan iki gedhe. Iya kenyapluk raimu ngono. Sampai saru omongku rek. Istilah. Ya, sepuran omongku kasar nom. Sepuran. Ayo nanti dulur ya. Ayo nanti dulur. Omongku kasar titik sepuran iki ya. Prihatin dah. Iya prihatin. Loh, nek selawase urip penek wis prihatin gak? Iya terus ya, Pak. Nah, ya apa lek gak prihatin penek kok nek bayaran kurang titik nek wis bah tak cukup-cukup ping ya. Aja ngono. Kali wis salah wesel kok niku. Sing ini cekak aku saya singkat. Iya. Dadi gak perlu rek guyonan sawangan rek. Nak temen sawangan niku. Iya penek dadi wong sugih mbok yo nek isuk ku nyasin-nyasin nek njaba ku. Kok ana pecik aku ngasin niku. Lho sik sehat niku. Oh ya olahraga ta. Iya olahraga. Ha, ana perlu apa sih niku bare? Aku ta. Iya. Yo jange enak perlu niku, Pak. Ha ya ya lapo. Iya, acap penyakit lawas. Eh? Penyakit lawas. Kambuhane. Ya kambuh maneh. Ya sak akeh wis sak cukupin. Ya mari utang rene luput utang rene. Utang rene luput lek pancer rene. Sapa maneh tak delok. Pancer rene luput pancer rene. Nah, sing tak delok iku peno. Iya. Terus ya apa maksud utang piro kon? Wis 500. Hah? 500. Kok gak cukup apa 500 sih? Nah, lah kan duwit iso dang ngonter. 500.000. Iya. Wih. Kalau bu, tak ada macam niat merosok aku kan itu. Pernah nak mencicil ni ni ya? Iya. Ate irungnya abang ini. Iya. Kaya betul betul binatang. Balas kan. Ini dia. Kau ni menghadapi mati mesti irungnya gede gede. Tapi apa bermati kan? Sini cara luang hutang tu ya, 10 tak selawe, bu paling akeh ya. Cepat. Kau nusa setengah juta lu. Nusa dunia pondok penulis. Lho, kan iku utang ta padene? Lah endi piro ngono? Ngene lho, saiki ngene ya, nek penutang iku cak kate sak cukupe ngono. Iya sak cukupe. Lah, saiki ngene ya. Kok tak utangi 20.000. Heeh. Ya? Iya. Tapi istilah utang iki kok aja kon bayar gak apa-apa. Kang anake ta? Wis, kang anake gak apa-apa. Cuma istilahnya, aku njaluk tolong balik kon. Tolong apa? Tak disiki ya. Lho. Waduh, sedikit cidek ta irungi notol. Sakno prautu gurga kene. Kotoran. Masalah, itu kotor tak kumuri. Kotoran. Oh iya. Iya. Iya. Pokok beres ya. Pokok beres. Kau jadi no. Iya. Tapi orang bukti ni lo kutuan dia. Tapi nak bukti? Orang bukti ni. Duit tambah mana ya? Oh cukup waktu tak tambah mana? Saya ketahui. Iya. Pokok beres. Iya. Oh cukup lagi ya? Iya. Nih santai nanya. Iya. Si bojo kepingin si bojo rabi situ wong wedok lata bisa ya boleh gak lata njalu saan njalu nih kasih turuti yang ngamuk ngu kerungu tonggo tuku radio bojo gulung kuming njalu radio ngu ana tonggo tuku tip bojo gulung gemek njalu tip ana tonggo bangun omah sungsun bojo njalu omah. Lah aku jalani orang tahu jawab itu tak kena omah, gak bisa gak omah gede, omah cilik-cilik. Ciliknya kebaca sampai termesagi. Repotnya wayahe bubuk. Aku turu, sikilku nak jero, awak nak jobo. Apa sih awak jam rolas bengi, irung dikelambuti kucing. Sangkana irung gak kanggu, baiknya. Awak kadung apes sih. Tapi gak apa-apa, nyambut gaya, saya kena sawah, tak tutup sawah. Tandur nandur sapa kenal? Tak delok kedadean menawa gremeng ijen e. Iya wis repot lah aku nomah. Macul apa? Heh? Macul apa? Macul didokmu. Kowe macul lemah. Lah macul lemah gawe ditanduri apa? Lho tanduri palawija. Soro-soro temen. Lho wis di ulah karo wong koyo aku iki ditau. Masih nang salah sepatuan kok tau ndi aku. Anu gak sepatuan. Dadi nek garap kok garapno wong. Iya, ngapain ini kan males loh kan ya, menurut tua soge itu lah apa? Iya, menurut tuamu soge lah, menurut tuaku marah kali ini kan iya, ojok ngono ya menurut tuamu diwara pak, jaga kesehatan, terlalu macul terus apa, gelisi remak, terus wong wedok yang apa, lu ngono loh gak bisa ngomong-ngono ngomong-ngono, digepuk aku loh aku ini sembarangnya nurut aja loh menurut wong tua nurut? Iya, gak nurut ya apa? Menurut tuaku ambil aku nurut ya. Coba waktu kamu sih nurut? Ya apa, malam mesti tak lagi. Mereka tua tak lagi diri. Maka itu. Kan bojoan lho kok. Mereka tua kamu kudu sampai kan ya? Ya kudu, gak bisa Melayu di sana. Degrok. Lho, kan waktu kamu kan lagi diri. Enggak, artinya itu ya tak kayak pengarahan lah. Tadi wong sing pikirannya kuno-kuno itu tak kayak pengarahan. Pak, saat ini pun sampai sampai nyeneni mantu nemen-nemen lu tak kono ngene ngomong ya jadi seneni lah lah ya gak tak oleh sih iya iya sebab apa anake kan cintani nemen dituturi kenal nah dituturi lek sampai aku pomo kedadian aku dituturi terus muring-muring aku nyingkir anake kan oh iya bunuh diri wong kadung cinta mbek kon nah iya ayo kau sih mari to wong siapa enak bocah apa Okay, apa tau apa, cuma saya aku hari ndelok-ndelok wong sing macul-macul, ngusung-ngusung kentang wis cukup wis. Pokoke lah kon lah kon lah nang aku iki lho. Kon ngenakno kon dhewe, aku iki tulungen. Lah mri anune kon melok aku ae. Wis tah aku ngalor-ngalor, aku turu melok turis gak apa-apa. Lah bojoku dingoni sapa? Kon ningoni ta bojoku. Ae gawe kowe diketek mari. Iya, ora apa wingi aku nanggap anak itu kok kecakot iku. Lho kok kliru ta kecek iku kereng iku. Ketain tu keluar apa ni lo? Singiru menjerewer angin ni. Tahu lo tu pon sini lo. Singiru ni kayak malah tetet. Harang gelan nong ini. Aku imantin wong suki kok cak ngeloyong gak karuan. Bukan ngono ku hiburan. Lo omah cukup cukup luwe kok. Awakmu lo bikin awakmu dewi. Lah ya aku mikir jaluk tolong kohon. Lah saya ini kalau nak kayak pandangan ya apa? Lo ubus aku pandangan apa sih? Kau pandang itu ay. Kayak nyambut jahil lah. Gaya kejutan. Ya apa kejutan? Kau di perhatian mungkin geblung-geblung kau embong ya. Gulung-gulung, cirit-cirit. Gua kan ngomong teko kabeh. Kabeh teko. Aku sangat semabut ngomong kamu. Yang ngomong terang-terangan lek awakmu nyambut gawe kok apa terus golek pengandiane ngono. Nek pancen kon dhuwit utang ngono. Aku tak nyambut gawe dagang. Ya botang tanggal 5 dipotong. Belum ta? Kon potong kabeh. Ngono sing kari gano sing kari ae. Wah kon sing dhisik dhuwit dhele ya apa? Heh? Kon nyilih dhele 10 kilo jare gawe ini sampai saiki. Lho dhelene digoreng ya bojoku ae. Apa sih salah bujuk masuk aku ya? Aku ditulis karo moro tua. Kak kau moro tua ulak ngomong, waduh, suarane, kaya speaker. Gampang. Pengapasan moro tuamu gampang. Ia ulak ngomong tu sepi sanumpin do. Oh iya apa? Wah. Sebabnya moro tuamu tu lah ono iku ni. Pembawaan kan, kok iku. Iku iku. Masa mulai speaker tak ngembol iku barang itu. Masih kecil dukur lah iku. Ngawur iku telalian, merum. Eh kau lah lu nginguk burung mertua dan mantu apa mertua di terakhir-terakhir kau siap ngomong ya temen kan kan ya beti ya beti jirek wak ada luka beti beti di rumah enak ya bukan diusir bareng gak soro nanti eh ayo ngelok yuyu ngelok yuyu ya ayo tandur-tanduran sampai yuyu di jarno lah entek lah di tandur aku ya pas mana kok itu oh aku gendong eh aku gendong lu mau kena nyambut gendong tegar kok gendong ya mantin mau suka jika kena beradaan kok ya sepatu mau coplok tak ada duit seket lu seket duit kok kan ya aku sih ngongkon ya nah ya kan sih gendong tak ada duit seket lu kena kaya nyambut gendong-gendong kan lah pernah diberobak kaya pacumu warna hilang tak tuku nih eh pacumu warna hilang tak tuku nih tapi kenapa aku takut nih bujuk nah lah apa bujuk takut pacul mesti mertua tua amin takut iya tapi nih takut ya bujuknya di kongkong lah gila mertua nengat ya kan ya munio pak anu Muni ora tekok-tekok kulo. Maturaken sabar tiwas sabare bapak tiwasipun kula ngono. Ora male wayang wongan kono. Kok omong ngono. Ono gak iso ta ngono. Ada kambiu tak gawe. Oh, lha apa? Tak gawe karo bacul kambiu. Eh, kambiu tak karo bacul ya. Tambah piro? Eh, tambah piro? Tak tambah garan. Eh, tak tambah garan. mantun wong sogere tukar taman nduk sawan. Kono bacut kan mok sing bener kok. Aku nyeri sepatunya. Kon iso dadi wong ku yo koyo aku nih. Golek sendenan tepat. Wis. Pas sendenan apa kan? Eh, pas sendenan apa? Ya iku. Kayu stigi. Urusan karo kayu stigi. Kon rabi bukan tepat kon. Ora tuamu sugih kan. Kebojoku kok cinta kan ya. Oh ya, kok cinta ya wong. Wis aja repot-repot. Ora apa. Lah kon nyekek duwe. Ngawur e menak no benik kok dakno. Wis angane panjer sing kari iki. Aneh, anak wong agung. Lalu numpak wedhus. Lalu. Lah ana sinyal. Sinyal cemplung tir. Kalau ku sinyal cemplung tir kan. Lah ana becak telepono sawang-sawang. Lho, saking ganteng iki. Ganteng apa, Pak? Lho, kok lho, Pak. Oh, celuk Pak iku. Iku sik enom celuk. Ngawur ae, Mas. Oh, Mas. Iya. Lho, iki iki tak sampe Armin. Sok kan. Kok ngawur apa, Pak? Parmin iki. Kok nak dolek ikran, kok niku guyon-guyon nang tengah sawah. Wong iki nek guyone memel iku mesti akibat apa-apa. Ndeleke Parno. Nanggonmu bojomu gak ono kan? Heh, bojomu gak ono. Kok ora temen ta? Lho. Wong diburu iki mang gak apa-apa kok kon niku. Memuli ta cepet-cepet. Lho. Kok gak apa-apa kok? Lara apa sih, lara apa kan? Gak lara. Tapi gak ono iku. Heh, gak ono. Temen ta kon? Iya. Mati ta? Lho, aku takon anake. Nanti makmu kirangan mboten enten ngono. Nang pasar. Dua lari, wong gak ono nang pasar ngomong gak ono kon niku sia-siai pikir. Lah yen omah gak ono nang pasar ora. Wis gak ono gak ono iku mati kon. Sopo jenenge? Sinten sampean? Heh. Safari. Eh, Safari. Wah, lagi siapa? Samai. Samai. Safari. Kenalaken. Kulo Kartolo. Lho, Kartolo iki. Iya, kenapa? Wah, ketepakan ning ngono. Ya jane golek Kartolo kok. Lho, ya tanggapan ta? Si Kartolo. Ono job ta? Iya, ono job tapi pelantaran sidi. Iya. Berarti nek diantar bantuan tok berat. Lah, tapi si dia tak kok nang Kartolo ae. Iya. Ayo ditingkat nerek nggih bantuan terus ayo opo. Lah kok gelem lah. Kok kan jamplok ya gelem ae. Golek Kartolo. Kartolo ngawakmu ta? Iya. Kadengaren kok janur gunung. Wah, dia iki dhek ora nek Kartolo potongan arek ganteng e. Kulo Kartolo. Kartolo. Nggih. Kok sak kenal Kartolo? Wis kenal ya, Wan. Lah iya kok dari dikae gak kenal. Tak iki Kartolo. Kok enten perlu wong gak tau pedhok ora ngono. Dadi basa ta wong biasa tak cuk basa. Tapi ono apa ya? Tapi Kartolo asli awakmu ya? Iya. Tukang Jaya. Iya. Asli ku Kartolo, nek Kartono iku siji. Heeh, ngene lho. Aku jangi ngomong ya apa aku wedi ora. Wis lah padhe wedi. Wedi apa sih kan? Lah sampean dolen nang omah, aku iki mantune Basman. Lho, mantune Basman. Lho, ya sing sugih. Mantune Basman masuk kan. Waduh, malah anak mantuku mek Basman. Lho, utang duit sing dikeki duit bentuk ngono. Eh, kan utang dikeki tok. Tapi ana syaraté. Syaraté lha apa? Syaraté kok nyingkrino Kartolo teko omah ngono. Lho. Nyingkrin. Iya. Dak itu jundhe mantu kok niku lho. Oh, temen ah. Oh, temen kok. Temen. Lho kok ngabangno kupang, Bapak. Bapak ngabangno kuping sajake koyo ngono. Oh, gak setuju nek ngono. Lho, mangkane kon kok diamuk ae nek omah. Nah, saiki apa? Satu-satunya jalan. Satu apa? Satu-satunya jalan. Oh, kok satu ah ngono. Iki ayo dikarang wonten lho, dikarang wonten lho. Dikarang? Iya. Begini. Tadi Basman dikarang. Yo enggak, dikarang iki maksude ya apa nyadarno Basman iku. Moro kowe duwe watu karang lho kan. Kok ngawur ae. Direko daya. Ayo supaya apa Basman iku mertuamu iki sadar. Sadar. Cek iki sadar. Ngomong kok pilu kabeh. Ngomong sadar. Sadar. Pokoke di sapno. Iya. Iya rek, ajan aku salah kramane ini. Aku males nduk omahku. Kamur tuh saking gregetane sampe ndereko daya koyo ngono. Lah kok mentowol? Oh, kok tawa? Kok mentol. Sing dadi lak bojomu cinta mbek kono lho. Ya wis pokoke aku ngene iki tapi. Iya, Bu. Nah, kupingmu sing ndi kan? Kene tungkak lho. Lho, pek kuping sing lawas iki kan rada gak krungu kan. Krungu karo kuping aku. Lah ngene ya, iya. Lho iya. Terus siapa? Iya lah, iya. Oh ngono ta? Heeh. Ya wis pokoke aku salah ya. Iya. Salahku mergo aku gak sregep nyambut gawe mertu sampe duwe pokoke gawe koyo. Iya, ya iku apa? Ya sak ngono aku njaluk tolong karo sampean. Lah engko wong tuamu, iya mertuamu, engko tau hubungane. Iya. Tapi bukti nek lambemu tak gawe. Aku ora karo rombengno. Lho, kon niku ora apa dirombengno iku. Lah kok jaluk lambe kaya? Kanggo bukti. Oh, aku iya. Nek aku nyingkir teko kono. Oh, iya ya. Ya wis, ya tak gawe ya. Iya, kawan ya. Ha, iya. Ya tak sangoni 5000 ya. Ojo. Kocok tapi tangane njebeber gak karo-karuan. Kocok jangkepone isen. Mun wis ngono lek ngono aku tak rekode mbik sopran ya. Iya, tak gomul ya. Iya. Yes, apa jare safari ae? Umur tuamu kerene lho. Nang grumbul kono. Hah? Nang grumbul kono lho. Grumbul? Iya. Lah apa kok golek ula ijo? Barang nek grusa-grusu yo ngene dadi ini. Napa, Pak? Heh? Napa, Pak? Kok mau lihat ndi, Dik? Ah, mantu dhewe lah sembarang lah brutu semburi. Waduh, tawan nemeni iki mangkat ora. Yo apa berarti pamit lo brusat-brusut. Lho. Kulo nuwun nek diarani mantu kok nggo nek angku-angku boleh kaya wong liya. Lah, ngene ya ta? Aku ngerti maksudmu. Lah, ngerebuk masalah dingin aneh sih. Nggih Pak, nggih Pak. Waduh. Ben Pak pun kuatir. Ora ngomong cak kali lah kon iki. Kok ya cak kali Pak dulu. Aduh, lha aku pian gak bosan, Pak. Lah iki ya apa mah. Ya ojo ate pantep sing lumrah ngono ae lho. Oh, nggih Pak. Nggih Pak. Lah ya ngono ae ya. Kok ya bare. Gini ya. Kepada sing ringan ane gimana? Kurang. Oh cukup. Kurang apa kau batik? Kata lo. Kurang sama ngomong lah jauh kembali. Cukup. Cukup kan ya. Kak kurang. Iya cukup Pak. Cuma waktu iki kon mula disik. Iya kan? Ngomong sama kok sengak? Loh. Lah kok dikai mulia apa? Masan cuka tak sengak ini. Lah kok dikai mulia? Aku gak ngusir gak nundung. Masalah iki ono persoalan titik sing ngene masalah itu. Keluarga. Iya keluarga. Sampeyan beresaken, Bun. Tak beresno. Kuwi tinggal muleh. Engko mben rino maneh. Lho ben maneh. Lho iya wis ta. Mben dulangi maneh. Iya mben dulang maneh. Tadi ditambahi rekaman. Ya. Oke. Nggih, Bun, boleh. Iya, iya. Ya tapi lho ya. Hati-hati kena, Mas. Iya, iya, iya. Ngatari njogo awak. Wah, dhewe ora dukun kuku ae omongmu ngono iku. Siapa? Heri. Cuma iya ya. Tetap ini waras ya. Waras. Kalau ngelengger aja. Lah, kalau ngelengger. Kan harus susah hatiku. Loh, pekara apa? Loh. Tidak ada. Ngomong apa? Ya, ini. Akibatnya singkar tolo. Iya. Kata kau ngongkong. Itu sih apa hasilnya? Lah, ini apa? Makanya nah, sembarangnya ngocok ke susu, berusaha-berusu. Hasilnya apa hasilnya? Lah, ini loh. Untuk tas kresek itu loh. Loh? Loh? Kelambine iki. Lho iya, iki gak kelambine kok. Iya. Lah ya gobak iya iki. Iki kelambine katowo iki. Lah bukti ta? Heeh, wis bukti iki. Nah, iya wis bukti iki nek iki kelambine katowo. Kaos iki kaos iki. Lho iya iki kaos e. Masalah. Dadi apa? Bener dadi apa? Cari. Lho, ni. Wis suwe ta? Wis. Kok ada kopi aku mah. Iya, bapak mentol gak disekui blas ya aku. Ya apa sih arek iki? Anak yo kan kopi mentah tapi gak lagi dijeplok be bapak. Ya kono nang bapakmu iki. Kau cuma nak gerejo tahu, kau cuma nak gurah kau tu. Kalau memang kau pintai tu, bapakmu justru kayak luar kan. Wah gurah. Waktu dia apa lagi? Nah ini apa kita cengin dia? Gimana perlu ni? Ntar nak apa? Anu kok turun mulai bejoku? Eh? Turun mulai. Tantan ni lu kat mang. Napa minta nanti lo? Turun mulai itu pas nanti. Kawan bapak lo nang sawah. Nang sawah, ngono kok ah tak lo. Kau dikalai di nang sawah. Batu bareng nang sawah. Oh, tua lagi mengalai. Gak apa aku ngalah. Wong tua lan omah enak lan awak. Tak ngawu. Tapi sana kejadian ini kan apa? Siapa buntelan itu? Kawasi Kartolo. Kawasi Kartolo nak. Kasih bucin. Apa pak? Ya di kau mulai mana? Bum. Gak apa mang gak mau ganti kok sok. Emang kon kepada dondi? Kepada dondi kono nak sama-sama kon. Gak apa kawasi kau mulai. Loh, dari ini pernah ngomong rencana emang, jadi kok ngerencana no, pikun nih mbak hari ini lambingnya di pecok ya lambingnya temen lambing di pecok ya naik lambingnya ini alah, wow. Apa masih tak usir hah? Tak usir hah? Loh, jadi nyengkrih dari kok ngusir lo, pakoro tak merami, pakoro ya nah, urai siapa ya cari? Iya, apa yang kau ngomongin bapakmu itu? Bojoku nyengkrih? Iya sing akan? Iki bekecil iki. Ayo pelolong-pelolong kok mantep garuk. Ya apa sih Pak? Karep sampean niku ya apa, Pak? Ngene lho, waduh sapa rek, boleh rahasia terbongkar bari kok niku. Cek nemen nek kono niku oleh ngrusak aku. Lah bener gak wara-wara. Iya, kenek ngomong ngono tapi aja ono bojone. Nah, tapi kan sing ngene ngerti ta bojone. Oh, ngerti. Apa? Nek ngono sampean niku gak abot ambek aku, Pak. Lho abot nak wong. Nyatane lho aku sampean pisan ambek Cak Tolo. Enggak kok. Iki apa, Pak? Kok dadi rondo izin aku, Pak. Mau, Pak. Lho, lho. Lho, lho. Lha apa kene? Ini kok bojoku nyekel kok kene, aku dadi bojone iki. Gak ngira ngene. Mangkane dadi wong tuwa aja gedene irung. Kok iku lho lalu-lalu atur. Ya apa ya apa? Enggak lagi bojo ini lho. Eh? Loh mas? Loh? Mas? Loh. Sama mana yang dukono mas? Loh. Eh mas apa aku bapakmu kalau mas? Mas? Loh? Sama numpak perahu, seretan bapak. Loh? Bapak seretan. Loh? Gamelamelau, gamelamelau. Aduh apa kalau ini? Gamelamelau. Pak kalau mas apa nak bapakmu ya? Ya apa sih mas? Bapak. Jadi tinggal aku loh mas. Gak. Oh mas tak cuman kok mas. Oh loh loh. Loh. Ini bapang, bapang, bapang. Oh bapang, bapang. Wah, ini apa Pak? Siapa ini? Ini salah kebatin nih. Kageti ya. Nek kurung kabar toko kon, iya ya. Kurung peringatan arek iki. Iya. Lah saiki njaluk lutung ya. Nek bedhe sono, nek lutung gak duwe. Anak kok niku. Njaluk pertolongan. Mau njaluk tolong. Njaluk tolong. Njaluk tolong. Iya ya. Tolong. Iya, tolong apa? Supaya ada anak bisa dipapa. Ya kemari. Kan meneh nang nggonku. Tolong ya akhire. Wis, gampang wis. Iya ya. Dosakno wong sing ngerti ae. Oh ngono ta. Sing iso nambani wong ngene wong gendeng ngene. Iya iya iya. Ya, tak golekno ya. Iya, golekno. Waduh. Ayo mbene kita nemis. Ambek aku bisa. Ya enak. Wong cepet coyo ya. Ya ayo ayo. Kadek aku dikei jenggot-jenggotan terus bunga-bunga putih koyo singo kan? Wah, bapak, kau niki pura-pura dadi dukun tiban. Dukun tiban. Tiban opo? Bal genteng. Ya iku akhire wong tuwa. Akhire wong lek males koyo awak-awan. Ayo moro tuwa sugih terus saenak yo ngene iki. Aku mbelani kon mali rong dino gak muli. Wis kan. Nek grombol kene. Gak engko ana rek jam-jaman nek kono. Kok rong dino pirang jam tak tanggung ngono lho. Wis kene kon dadi. Ngomongku ya apa mesok ngomongin. Sik upamane ana wong njaluk nang ngono apa mau. Njaluk apa? Heh? Njaluk napa? Njaluk welut. Lho, wong njaluk apa kan? Oh, njaluk tamu-tamu. Iya, upamane wong lara njaluk. Oh, alana. Ha, iya. Sik. Ora cilik lagi. Cilik nang mana? Oh, kecepet iki. Kok niku ngono ya? Iya. Pokoke iya. Mlaku niku dumbungkuk titik nggih, sing bungkuk titik. Wong bungkuk ngene. Tapi mosok wong liya sing kan? Heh? Nek lak gawane safari tok. Lha pek ana wong liya kaget ana wong liya rezekine awak dhewe. Ngawur rezeki opo lek kono lek digepuki wong kampung aku. Gak cek umum. Umum. Wis aku dadi iku. Kok wis karep. Aku tak mlebu ya. Iya, kalau grombol kuwi. Aku dadi cantri. Oh, pokoke cantrike. Pada diwaya ngono cantri. Ini bes. Waduh. Kok boleh malangan kok ini? Kok ngari ae? Kok ngari apa garo goni hari ini? Kok sama-sama ini gano panitian golek senian. Oh, tapas lo gatis. Gila-gila. Loh, ini yang juru kunci ini. Oh, gak gombol lagi ya? Iya. Ngomong-ngomong kan. Tapi lo gak bisa ngomong tak? Konsik perantaraan ini kan. Oh. Kan maklarin lah. Duan. Siapa kan? Aku tahu. Aran sapa? Aku sabari. Nih sabari. Kowe wae senen iki. Kula sabari. Oh, kok sabar. Nggih. Tapi lho mriki wong beto rencong. Apa? Rencang. Lho apa? Beto rencang. Rencang. Rencang. Rencang. Nggih, artinya tak perlu nih. Iku ya wong nggih. Niki ta? Niki wong Bedisawa. Lho, kula tiyang. Oh, ngomong-ngomong temen niku wong lho. Kula tiyang, Pak. Aran usaha apa? Kenal apa? Aku pasaman. Wah, boleh koyo badan ngomong arek. Lah niki kula krungu nek ngriki niki enten dukun tiban. Nggih ta? Iya. Lah sampeyan niki napa newangi ta niku? Aku iki santri. Oh, santri. Santri, Pak. Mari suara gede, iya. Santri. Santri. Niki kanca kula enten perlu ne. Ajeng ditolong. Tolong. Ditolong. tulung kok tulung. Loh, tulung niku salah, tulung. Oh, aku seru. Oh, gila dan mesti cangkruk ro ya. Nek pancene ewangmu iku jalukno irunge ora tau klebon kupu. Lah nek diteleponi, kok dadi kupu. Dadi entung, Pak. Baran-baran, baran. Nggih. Sampe jenenge sinten ya? Heh? Sampe jenenge sinten? Oh, aku. Nggih. Oh, jenen. Wah, apa? Kita tak jeluk, tak jeluk no. Oh, enten-enten dewe tadi. Oh, oh. Mbak, ngene ditulung kali mbak mau. Oh, iki apa? Hai. Tuwek. Cok-cok piye no, cok piye. Men jeluk no mapan sing durung dadi lho. Ya, telah kuwi dadi wis dadi kok ngadep kok. Sopo aku nyemedi kok adek. Awak ni panas kelebon badan kasar. Sana geni awak direk. Wah, enten tamu, Bang. Ono. Hei, kon dadi cari. Dadi cani. Cani. Cantrik, Bang. Ora cari e warek. Dadi cantrik nek ono apa-apa. Ngomong aja kathek ilmu sing gak genah. Sing kok empakno aku iki panas, panas. Boten sing enten dalem menungso, Mbah. Iki ngomongi Jim. Iki kok pake uwil iki. Petit-petitno kabeh nyuron larane. Ngomong. Walah, ti guti. Lho, guti rek. Wo kakean nyemedi ngurangi mangan, ngurangi ngombe. Masalah. Lho, aku sampai dirubung semut. Pun kata-kata pikir, Bang. Ngeten tamune ditulung kali sampean. Iki sapa, Pak? Kula, Mbak, kula. Pasman. Nggih, kula. Aduh, wong soge. Waduh, nggih, Mbak. Soge. Nggih, nggih, nggih. Sombong. Nggih. Nggih, nggih. Sakrak. Nggih, ngapunten, Mbak. Jare koyo gak makan di bedhil. Nggih. Ya? Nggih, Mbak. Men mengkurep wae. Kok kan kita asyik kan kita nak menggurup tak salah satu. Jomplang ni menggurup tak ngah. Kalau menggurup kau tadi gerobak. Oh pecatri kita lah pecatri. Iki susah kan ya. Enggak. Jomplang dino. Anak mula gendung. Ah, gendung ah. Anak kula gendeng. Eh gendeng. Oh gendeng. Enggak. Iku nurun bapak ni ya. Kula ban tak loro gendeng kok. Iki bapakne, Mbak. Oh, iki bapakne. Nggih. Oh, sorry, sorry. Waduh, rek. Menembar ngerti sorry rek, masalah. Guyon-guyon bas ya. Yo, nggih, nggih. Saiki awakmu kudu nurut apa jare aku. Nggih, nggih, Mbak. Nge. Aku jenengku kon kenal apa gak? Sinten sampean? Tumini. Tumini. Tumini Jombang Selatan. Mesti bagi tekan Gojong. Iya, sudah coba kok. Tuh ini Jombang Selatan. Aduh, Bang. Bas. Gak, Bang. Jeneng itu bukan suatu apa. Wah, tuh mahasiswa metu, Rek. Apa yang gue mau? Rek ngomong lembung mimpis kayak garangan, Rek. Iya, apa yang lo alas sendiri? Ini ya. Gege, Mbak. Aku iso marasno anakmu. Gege, Mbak. Marasno yogamu. Nggih. Marasno putrangka. Waduh. Wis akere masalah. Pokoke syaraté. Nggih, nggih, Mas. Aku gak njaluk dhuwit. Nggih. Gak njaluk apa-apa, kon kudu nurut. Nggih, nggih, purun-purun. Iya, ya gak kelem melok arep ngono iki. Sebelum nyatek tari kok iki. Enggak ada rusak perkara iki. Aku nek dhuwit gak oleh. Wong tua itu dhuwit gak oleh. Nggih, nek dino. Mbak golek mulai syaraté, dan kono beras telung pintal ya, Nak ya. Waduh. Ayo teng kamar telung pintal lah kene. Nggih, nggih, pun purun, nggih. Sarping pindho syaraté. Aku nang omahmu gak oleh numpak apa-apa. Oh, numpak becak. Gak iso. Numpak kul. Gak oleh. Oh, nggih ya numpak napa? Kudu numpak kon. Loh, kon. Kon kudu gendong aku. Gendong. Mulai teko kene sama omahmu. Ya. Wacalah, kulo gendong sampean. Dadi gendong aku barek cantrik. Loh, wong loro niki. Wong loro. Loro teko 5 kilo. Wong ana kromo, ya iyan dalu bendol. Lho, sori. Agen ta. Loh, nek bae gak sih bawae cili. Cantri gak sepiro? Wih cantri aku sing gendong. Oh loh, cantri kok gendong si cili ini lho gede ini cantri. Wih pokoknya lek kon gak gelem aku malik. Oh malik, gaya batu-batu mbak. Balik, balik. Oh belok cantri, gaya gaya mbak. Waduh ya apa. Gelem tak? Gaya gaya porun porun porun mbak. Balatnya kon kudung gendong aku ya. Gaya gaya mbak, gaya mbak. Waduh apa cere. Ada porono? Bun, bun, bun. Lu, oh iya masalah. Apa? Loh, loh, loh. Hei, kau dikata no, congkol-congkol di congkol. Kan kudu melet. Loh, lah kok kiri lah. Kan melet tadi. Ya? Gigi, boleh ya? Gigi bongko bongko. Ayo, bongko, ayo, bongko, bongko, bongko. Ndodo ndodo. Ojo antar iki. Kudu oh sik kudu. Eh ambane menggeh-menggeh. Nggih. Nggih, nggih pokok. Yo. Endi anakmu? Lah niki metu kolawang iki. Yo, rasane awakmu enak yo. Enak nopo potong geger. Iki bakane kon pijet. Oh. Iki anak peno iki dudu kene sik ditambani. Iya anakmu. Nggih, ngecek-ngecek. Nih, asli ini. Nenek. Iki sing gendeng yo. Nggih, kene iki. Kene, kene. Kene lho. Kene iki. Kene. Nggih. Tin. Kenapa? Kok. Pak, saya ya, Pak. Loh, loh. Siapa ana, Pak? Iki mang sing tak gedhok kon. Oh, jangkrik lu. Kurang ajar iki Pak kok. Loh, loh, loh, loh, loh. Dek, ngundang wong piro? Ngundang wong piro? Wah. Loh, loh, ya apa tanggal 5 sih, Pak? Ya apa lho, wis undangan wis beredar arek kene iki. Lapor ini kon. Heh? Lapor ini. Lho, aku dadi mantune. Kok semen mau. Pak, kok dadi mantune apa sih? Ini asale sik rene iki ya. Ngomong terang ya ono. Ngomong selempit. Terus sik delok fotone bojomu, terus sik seneng. Lah, terus rene kontak sing rene, akalku sing nang safari mang. Nggih. Terus, jadi kita tak lainnya bojomu. Jangan ya. Marah lah bantu bojo. Iya. Wah, wah, wah, sesitu. Aku, berarti aku diketoi. Oh, diketoi. Iya lah, ya 2 juta bisa deh, ya lah. Oh, kok ketemu karo wong lanang. Salah ya. Oh, melo. Iki sik iki bojoku wis sepurane lho kok karo lho. Sing salah ya bapak, ya. Salah opo? Mbak kula sadar. Iya, iya. Dadi kula ning panjenengan malas nyambut gawe dumane maro tua cukup terus kula ning saenak gawe mbon nansal. Lah iya salah. Sampeyan kali kula ngoten pun terlalu sampeyan niku ya nekan apa niku kudu tangi ya mene. Maro tua mbon nansal. Iki selesai di iki. 10 juta ku ta? Iya ku tansi ya. Ya selapur wae lah. Oh lapor lapor gampang ini ya iya kita kita sih gampang nek aku nek kono kamane aku melok kono potong ngono aku iki ngaten nggih Pak bare niki padha salahe monggo digolekno dina sing enak lan anu dislameti supaya keluarga niki tetep rukun iya iya monggo ditanggap melawak saunggaling kali grup sidik ayo.